Bismillahirrahmanirrahim. Fara'un la yasihu dhuhru man la udra lahu qabla salamil imami. Tidak sah sholat zuhur yang dilakukan seseorang yang tidak memiliki uzur melakukan sholat Jumat. Jadi orang yang sengaja tidak melakukan sholat Jumat dan dia tidak ada uzur yang memperbolehkan meninggalkan sholat Jumat, bila dia melakukan sholat duhur sebelum imam sholat Jumat salam, maka sholat duhur yang dilakukan tidak sah. Jadi kesahan sholat seorang yang tidak melakukan sholat Jumat itu terbatas setelah imam sholat Jumat salam atau setelah imam sholat Jumat selesai dari sholat yang dilakukan. Fa'in sholaha jahilan in akodat naflan. Bila orang tadi, orang yang tidak punya udur tadi melakukannya karena ia tidak tahu, jadi dia melakukan sholat zuhur sebelum imam salam, tapi dia melakukan itu karena ketidaktahuannya, maka sholat yang dilakukan tetap sah tapi berstatus sebagai sholat sunnah. Ya, jadi ini statusnya sholat sunnah. Oleh karena itu sholat yang dilakukan tadi belum cukup untuk menggugurkan kewajiban sholat zuhur. Walau tarakaha ahlu baradin fasallau adh-dhuhra lam yasihha ma lam yadhikr waktu an aqalli wajibil khutbataini wassalati. Bila penduduk kota meninggalkan sholat Jumat dan mereka melakukan sholat duhur, maka sholat duhur itu tidak sah selama waktu duhur belum sempit. Jadi ada satu penduduk yang sebenarnya dia mencukupi syarat melakukan sholat duhur, tapi mereka tidak mau melakukannya. Mereka malah memilih melakukan sholat duhur. Ya. Mestinya mereka sah untuk melakukan sholat Jumat, tapi mereka malah melakukan sholat duhur. Sholat duhur yang dilakukan mereka itu tidak sah, ya, tidak sah selama waktunya belum sempit. Selama waktunya belum sempit, sempit dari melakukan kewajiban dua khutbah dan juga melakukan sholat sholat jumat. Jadi kalau waktunya sudah tidak muat lagi untuk melakukan dua khutbah dan satu dan sholat jumat, maka sholat duhur yang dilakukan baru sah. Wa in ulima min adadihim annahum la yuqimunal jumat, walaupun kebiasaan mereka sudah diketahui bahwa mereka memang tidak pernah melakukan sholat Jumat, mereka tidak mau melakukan sholat Jumat. Jadi hukum ketidaksahan sholat duhur sebelum waktunya sempit itu tidak dibatasi dengan selama mereka belum memiliki kebiasaan. Artinya walaupun kebiasaan mereka memang tidak mau melakukan sholat Jumat, hukum ini tetap berlaku. Wa khamisuha wuku'ha ayil jum'ati ba'da khutbataini. Syarat sholat jum'ah yang kelima adalah sholat jum'ah harus dilakukan setelah dua khutbah, ya. Dua khutbah ba'da zawal, dua khutbah yang dilakukan setelah matahari bergeser dari tengah langit ke arah barat. Jadi khutbah ini juga harus dilakukan di waktu duhur, ya. Maksudnya ba'da zawal ini waktu duhur. Lima fi sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam lam yusalli al-jum'ah illa bi khutbatain. Jadi dalil keharusan khutbah sebelum melakukan sholat Jumat adalah hadis yang ada di Bukhari Muslim yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah melakukan sholat Jumat kecuali dengan dua khutbah. Jadi selama Nabi melakukan sholat Jumat pasti ada khutbahnya terlebih dahulu. Oleh karena itu khutbah ini menjadi syarat kesahan melakukan sholat Jumat. Biarkaniha Ayustarotu ku usulatil jum'ati ba'da khutbataini ma'a itiyani arkaniha al-ati. Jadi melakukan khutbah itu tentunya harus harus melakukan semua rukun-rukun khutbah. Jadi maksud dari kalimat tadi adalah disyaratkan melakukan sholat jum'ah setelah dua khutbah beserta melakukan semua rukun-rukun khutbah yang akan dijelaskan nanti. Wahia khomsatun, rukun khutbah berjumlah lima. Jadi ini rukun khutbah ya, ini menjelaskan rukun khutbah. Ahaduha hamdullahi ta'ala, rukun yang pertama adalah memuji Allah, jadi harus ada alhamdulillah ya. Wasaniha sholatun ala nabi, rukun khutbah yang kedua adalah bersolawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilafdihima ay hamdillahi wa sholati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua rukun ini, memuji Allah dan bersolawat, itu tidak boleh diganti dengan kata lain, harus menggunakan kata hamdu dan menggunakan kata sholah ya. Hamdu dan sholah ini maksudnya harus dengan kata yang dari dasar, kata dasar ini tidak boleh diganti dengan yang lain. Contohnya alhamdulillah au ahmadullah ini contoh yang benar ya, boleh menggunakan alhamdu, boleh menggunakan fi'il mudhari' dari alhamdu ahmadullah. Fala yang fi asyukrulillahi au asanaulillah. Jadi karena hamdu dan sholat ini katanya tidak bisa diganti, maka hamdu tidak boleh diganti dengan syukru asyukrulillah atau diganti dengan asanaulillah. Karena untuk rukun hamdu ini harus menggunakan kata yang kata dasarnya berupa kata hamdu. Walhamdulillahirrahman wallahu a'lamu biswabi.